lupa kita melanjutkan kitab A'lamu Sunnah Al-Masyurah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang dalil-dalil syarat la ilaha illallah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya beliau menyebutkan kepada kita tentang dalil syarat al-qabul. Di antara syarat la ilaha illallah adalah seorang menerima tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah pertanyaan yang ke-24 kata beliau, ma dalil ishtiratil ikhlas minal kitabi wa sunnah. Ini apa dalil syarat ikhlas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini apa dalil bahwasannya termasuk dari syarat la ilaha illallah adalah ikhlas dari Al-Quran dan juga Sunnah. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kata beliau, al-jawabu, jawabannya kata beliau, qala Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Dalil yang menunjukkan tentang di antara syarat la ilaha illallah adalah seorang dituntut untuk dia ikhlas. Yang artinya memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain selain itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala agama yang khalis dan yang murni, yang bersih. Tidak ada padanya kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ya, masih dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'budillah, dan beribadahlah engkau kepada Allah, mukhlishal lahuddin, dan atau dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, dia dituntut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mengucapkan kalimat tersebut dengan tujuan agar terjaga hartanya, agar terjaga darahnya, terjaga kehormatannya. Ya, itu saja tujuannya, tidak. Nah, dia harus benar-benar ketika mengucapkannya, ketika mengamalkannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang akan bermanfaat baginya. Dan bahkan inilah yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga merupakan syarat sah diterimanya ibadah. Semua ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita kerjakan, ya, kalau tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan ibadah yang sia-sia. Tidak ada nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam ibadah yang sangat agung yang belum lama kita berpisah dengannya, ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, layyanallaha lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya ibadah tersebut, ibadah yang didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang atau orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, yakni di hari kiamat nanti, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, yakni ikhlas dari kalbunya, yakni murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang bagaimana tingginya kedudukan ikhlas dalam semua ibadah. Iya. Bahkan yang disebutkan para ulama al-ikhlas, ya, ikhlas ini selain diantara faedahnya adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, juga ikhlas ini bisa menjadikan suatu perkara yang merupakan adah, yakni kebiasaan, menjadi suatu ibadah. Ini ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti yang disebutkan dalam perkataan singkatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, iya, beliau mengatakan, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Iya, kata beliau radhiyallahu an, sungguh, iya, aku ahtasib, yakni berharap pahala dengan tidurku ini sebagaimana aku berharap pahala, iya, qiyam lailku ini. Yani qiyamul lail yang merupakan salat malam tentunya berpahala ketika dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya. Namun, ya, perkara yang dengannya akan membantu, ya, ibadah tersebut, kalau dia ikhlaskan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, juga akan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang merupakan mungkin adat kebiasaan yang kita kerjakan, kalau kita menghadirkan, ya, ketika melakukannya niat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan ternilai. Iya, itu juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang fungsi niat. Iya, niat itu selain dengan yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Iya, seorang salat misalnya 2 rakaat. Iya, yang satu salat apa? Tahiyatul masjid, yang satu salat apa namanya? Ratibah. Ini salat apa? Salat rawatib. Iya, ini terbedakan dengan apa? Dengan niat. Iya, ketika niat yang satu ratibah, yang satu niat tahiyatul masjid. Iya, dan juga fungsi niat yang lainnya adalah ini. Yang sungguh apa? Kalau dilakukan oleh setiap muslim, maka akan banyak amal saleh yang ada di dalam catatan baiknya. Jadi setiap ibadah, setiap perkara yang mubah yang menjadi sarana untuk dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ibadah juga. Seperti tadi yang disebutkan dalam contoh azhar, ya, dia niat tidur malamnya itu apa? Supaya bisa bangun di akhir malam. Ya, dia niatkan makan dan minum dia dalam rangka supaya apa? Kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia niatkan na'am misalnya dalam masalah rumah tangga mendatangi keluarganya untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, ini merupakan ibadah, merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menunjukkan ikhlas itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam din al-Islam ini. Sehingga syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah, ya syarat diterimanya ya seorang mengucapkan kalimat ini ketika dia mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala Syekh Ahmad Yahya Najmi rahimahullah dalam syarahnya beliau mengatakan, qala kata beliau, idzan faman kana mukhlishan fi syahadatil haqq fa innahu yanalu bidzalikal khaira kullah. Ya, maka kalau demikian kata beliau, barang siapa yang dia ikhlas dalam persaksiannya, ini persaksian kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan dengannya kebaikan ya seluruhnya. Qala amma idza lam yakun mukhlishan, adapun kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fal khaltu wasyawaib imma an takuna mubtilatan lisyahadah wa imma an takuna naqisatan laha. Yani di sini kata beliau, perkara-perkara yang mengotori, yang mencampuri keikhlasan tersebut, itu ada dua macam. Ya, macam yang pertama kata beliau, mubtilah lisyahadah, yani membatalkan persaksian tersebut. Artinya membatalkan, sehingga apa yang telah dia ucapkan, ya, dia batalkan dengan tadi, mencampuri keikhlasan tersebut dengan perkara yang menghilangkan secara keseluruhan. Sebagaimana yang disebutkan para ulama tentang ya pembatal-pembatal amalan ya yang bisa menggugurkan amalan secara keseluruhan. Qala wa imma an takuna naqisah. Yang kedua, ada pembatal yang membatalkan amalan namun tidak secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan seperti seorang yang murtad dari agamanya. Iya, dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iya, ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia telah membatalkan persaksian yang dia ucapkan dengan perbuatan ini. Ada yang membatalkan namun tidak secara keseluruhan. Yang dikata beliau, mengurangi kesempurnaannya. Qala wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Naam, ini yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Dan kita dapat di sini dari ucapan beliau tentang bahwasanya yang mencampuri keikhlasan itu imma bisa jadi menghilangkan dan menghancurkan seluruh amalan seperti yang tadi kita sebutkan, yakni syirik akbar. Iya, atau murtadnya dia dari Islam. Atau di sana yang membatalkan itu tidak sampai menghancurkan seluruh amalan seperti riya. Iya, riya di dalam amal, na'am, itu hanya menghancurkan amalan yang bercampur dengan riya tersebut. Iya, adapun yang tidak bercampur dengan riya tersebut, maka amalannya apa? Tidak hancur. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama kita, seorang yang apa? Sedekah. Iya, seorang yang sedekah. Pada sedekah misalnya dia sedekah 200 dirham. Iya, dibagi dua, yang 100-nya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Iya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mencampuri keikhlasan tersebut sedikit pun. Namun pada sedekah yang kedua, na'am, dia tercampuri dengan riya. Sehingga yang hancur hanya sedekah yang kedua ini, yang tidak tercampuri yang tercampuri dengan riya tersebut. Adapun yang tidak tercampuri dengan riya, maka kata para ulama, maka tidak hilang dan tidak hancur amalan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Naam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Qaulul Mufid ketika menyebutkan tentang bab ar-riya. Qala rahimahullahu taala, kata beliau yang berikutnya, ma dalilu as-sidqi minal kitabi wa sunnah. Ya, dalil, apa itu dalil? Kata beliau, di antara syarat la ilaha illallah itu adalah jujur. Ya, jujur dari kalbunya. Apa dalilnya? Kata beliau, dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Qala al-jawab, jawabannya kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku, ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku, walaya'lamanna al-kadhibin. Ila akhiril ayat. Ya, dalil yang menunjukkan diantara syarat la ilaha illallah adalah jujur di dalam mengucapkannya, jujur dalam mengamalkan konsekuensinya adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ini. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku. Ini apakah manusia mereka mengira mereka akan dibiarkan, mereka mengucapkan amanna wahum la yuftanun. Ya, mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji. Ya, artinya ini sesuatu yang mustahil. Ketika mereka menyatakan iman dan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ini dikatakan orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas keimanan mereka. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Artinya disyaratkan dari kalimat la ilaha illallah ini, ya, as-sidq, yakni jujur, karena di sana ada orang-orang yang dusta di dalam mengucapkannya. Ya, dusta di dalam pengakuannya. Sehingga dia mengucapkan dengan lisannya dalam keadaan kalbunya tidak meyakininya. Seperti hal orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafik yang tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jadikan keislaman mereka dalam rangka supaya terjaga darah mereka. Ya, terjaga harta mereka sehingga mereka pun dalam batinnya menyimpan kebencian, menyimpan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga di sini orang-orang yang tidak jujur di dalam keimanannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan nampak. Ya, siapa yang benar-benar di atas keimanan dan siapa yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam keimanannya. Seperti yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya rahimahullah taala dalam syarahnya. Qala rahimahullah taala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang dia bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbi. Ya, dengan lafaz sidqan yakni jujur dari dalam kalbunya, sehingga apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia yakini dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan as-sidq. Iya, sebagaimana yang namanya dusta ini tidak samanya antara zahir dengan batin. Iya, zahirnya demikian namun batinnya berbeda. Adapun sidq sama, iya, antara zahir dengan al-batin. Sehingga ini yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, illa harramahullahu ala nar. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia atas api neraka. Wa qala lil a'rabi alladhi 'allamahu syara'i' al-islam. Dan juga Nabi SAW berkata kepada seorang a'rabi yang Nabi SAW mengajarkan kepadanya tentang syariat-syariat Islam, sampai pada ucapan beliau atau pada ucapan a'rabi tersebut, wallahi la azidu 'alaiha wa la anqusu minha. Yani Arabi tadi mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW dan aku tidak akan mengurangi perkara dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaq. yakni dia akan beruntung kalau dia jujur dalam ucapannya. Artinya ketika dia mengatakan ini, wallahi la azidu 'alaiha wala anqusu minha. Ketika diajarkan oleh Nabi SAW tentang kewajiban-kewajiban. Iya, salat 5 waktu. Maka Arabi tadi ketika pergi dia mengatakan ini. Maka Nabi SAW mengatakan dia akan beruntung. Tapi apa? Kalau dia jujur dalam ucapannya. Sehingga ini termasuk dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Yang jujur dalam mengucapkan kalimat tersebut. Dan juga dalam mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, kata beliau, qala al-ibtila'atu yumahhisu Allahu biha al-mu'minin min ghairihim hatta yatabayyana as-sadiqu minhum min al-kadhib. Ya, sebagaimana telah disebutkan tadi, kata beliau, bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Sehingga di sana kata beliau adanya al-ibtila'at, yakni adanya ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala langsungkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini tujuannya adalah dalam rangka tamhis. Ya, tamhis ini membersihkan orang-orang yang benar-benar beriman dari selain mereka. Qala hatta yatabayyana as-sadiqu minhum minal kadzib. Ya, sampai benar-benar nampak siapa yang jujur dari mereka dan siapa yang dusta dari keimanannya. Karena memang demikian. Ya, orang-orang yang mengaku mereka beriman, ya, mengaku na'am di atas Islam, ada yang benar-benar jujur dalam pengakuannya, ada yang hanya sekedar na'am diucapkan dengan lisan saja. Sehingga ketika adanya ujian, adanya cobaan, ya, dengan macam-macamnya akan nampak benarkah yang dia ucapkan ataukah hanya sekedar diucapkan dengan lisannya. Sehingga ujian ini akan membedakan siapa orang-orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar dia iman tersebut apa tertancap pada kalbunya, dan siapa yang hanya iman tersebut pada lisannya saja dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala langsungkan. Qala fal kadhibu yadmahillu wa yataraja'. Ya, maka seorang yang dusta, kata beliau, itu akan hilang. Ya, akan kembali seperti keadaannya dia seperti sedia kala. Ya, tadi seperti seorang munafik. Ya, yang dia ketika kaum mukminin mendapatkan kemenangan, dia mengaku bersama orang-orang beriman. Ya, ketika kaum mukminin mendapatkan kekalahan, dia apa? Mengatakan kepada orang beriman, kalau seandainya kalian bersama kami, kalian tidak akan mati terbunuh. Ini keadaan orang-orang munafikin. Sehingga ketika kaum mukminin mendapatkan kemenangan, ya, mereka sedih. Kaum mukminin mendapatkan kekalahan, mereka senang. Inilah sifat-sifat orang-orang yang tidak jujur di dalam keimanannya. Sehingga kata beliau, wa nas'alullah an yaj'alana minas sadiqin fi aqidatihim wa fi syahadatihim bil uluhiyyati wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrisalati wal mutaba'ah. Sehingga kata Syekh rahimahullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur di dalam akidah. Ya, di dalam akidah, mengikuti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga jujur dalam persaksian kita terhadap uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrisalati wal mutaba'ah. Iya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kejujuran dalam akidah kita, keyakinan kita, dan juga jujur dalam pengakuan kita terhadap syahadat al-uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam risalah terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kata beliau, wa alaina an nasbira 'ala at-tariq hatta law hasala 'alaina syai'un minal muqaddirat wal masyaqqah wat ta'ab wal nahtasib dzalika 'indallah wal nathbut 'ala al-aqidah as-sahihah hatta nalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata beliau, dan atas kita untuk kita senantiasa bersabar di atas jalan yang hak ini. Ya, di atas jalan an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai pun, kata beliau, kita na'am mendapati di jalan tersebut al-muqaddirat wal masyaqqah wa ta'ab. Ini perkara-perkara yang na'am berat, ya perkara-perkara yang sulit untuk kita hadapi di jalan tersebut. Kita harus bersabar menghadapinya. Karena ini merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya setiap orang yang berjalan di atas kebenaran itu pasti ada yang memusuhi. Ya, pasti ada orang-orang yang merintangi jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan na'am dalam firman-Nya وَكَذَلِكَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Maka demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan bagi setiap na'am nabi itu musuh dari kalangan jin dan manusia. Yani yang senantiasa dia menghalang-halangi jalan kebenaran tersebut. Iya, dengan cara yang mereka lakukan. Dengan menjelek-jelekan mereka. Iya, dengan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuduhan-tuduhan yang dusta terhadap mereka. Ini sesuatu yang pasti akan dialami oleh orang-orang yang berjalan di atas jalannya para nabi dan para rasul. Maka bagaimana kita menyikapi ujian tersebut yang merupakan kepastian dan juga keharusan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan langsungkan pada hamba-hambanya, kata beliau, dengan kesabaran. Iya, kita sabar terhadap hal-hal tersebut. Iya, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Iya, dengan kita bersabar, maka disitulah akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَيَنْصُرَنَّ may yang suruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang membela agamanya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Orang-orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Ya, musibah ini bisa ya yang Allah langsungkan melalui Allah subhanahu wa ta'ala langsung kepada hambanya, atau melalui tangan-tangan manusia. Ya, musibah yang menimpa seorang hamba tersebut merupakan tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan terhadap dirinya. Sehingga ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, yang namanya ibtilaat, yakni ujian dan cobaan ini merupakan ya sunnatullah, yakni ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya adalah untuk membedakan siapa orang-orang mukmin yang jujur dalam keimanannya dan siapa mereka yang dusta di dalam keimanannya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.